Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Insyaallah pada muhadarah singkat ini saya akan membahas mengenai penyakit ain. Ya. Mengenal penyakit ain. Mungkin sebagian kita sudah mengetahui apa itu penyakit ain. Terutama yang pernah tinggal di Timur Tengah mungkin. Karena ini sangat ma'ruf, sangat terkenal sekali. Ya, penyakit ain ini di Timur Tengah. Sampai-sampai banyak karena ketakutan mereka terhadap ain, penyakit ain. Mereka tulisi mobil-mobil mereka dengan Masya Allah, Tabarakallah. Rumah-rumah mereka, pagar-pagar mereka, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Barakallahu fi, dan lain sebagainya, supaya terhindar daripada ain. Tapi ini keliru, ya, ini keliru, karena tidak pernah ada bimbingan daripada Rasulullah SAW agar terhindar daripada ain. Kemudian dia tulisi mobil-mobilnya, rumah-rumahnya dengan kalimat Barakallahu fi atau Masya Allah, Tabarakallah. Lah, tidak ada, ya. Nah, jadi ada perpenjagaannya adalah dengan zikir seperti yang akan kita bahas pada kesempatan yang sebentar lagi ini. Baik, definisi ain. Ain maknanya mata. Ya, diambil dari kata ana ya'inu, yaitu menyakiti dengan matanya. Jadi seseorang dengan izin Allah terkena penyakit, terkena bala, petaka disebabkan pandangan mata. Ya. Barakallahu fikum. Menyakiti seseorang dengan atau sesuatu dengan matanya. Adapun dalil-dalilnya bahwa ain itu benar dan ada hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda al-ainu haqqun, bahwa al-ain, penyakit ain itu nyata, benar, ada. Ya, muttafaqun alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ista'idzu billahi fa innal aina haqqun. Mohonlah perlindungan kepada Allah, fa innal aina haqqun. Ini minta perlindungan kepada Allah dari penyakit ain, fa innal aina haqqun. Karena sesungguhnya penyakit ain atau penyakit yang ditimbulkan oleh mata ini benar. Hadis rawahu Ibnu Majah. Ya. Kemudian berikutnya pengaruh ain. Pengaruhnya sangat banyak. Pengaruhnya sangat sangat banyak. Ini bisa membuat sakit, ya, menjadikan sakit orang yang dilihat, menjadi rusak, menjadi terbakar, ya, menjadi binasa disebabkan ain. Ini pengaruhnya dahsyat. Ya. Sebagian orang mempunyai ain, kekuatan pada matanya. Bisa mencelakakan orang lain atau bisa mencelakakan sesuatu disebabkan pandangan matanya. Ya, tentunya atas izin Allah. Jika Allah tidak berkehendak, tidak akan mungkin terjadi. Di antara pengaruhnya adalah yang disebutkan dalam hadis An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar, dia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal aina latawalla'a birrajuli biiznillah. Sesungguhnya ain bisa mencelakakan seseorang atas izin Allah. Hatta yas'ada halikon summa yataradda minhu. Sampai seseorang itu naik di tempat ketinggian, kemudian terkena ain, yataradda minhu, terjatuh dari ketinggian tersebut. Ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan pesawat pun bisa jatuh. Ya, pesawat pun bisa jatuh dengan sebab ain. Begitu dahsyatnya pengaruh ain. Oleh karena itu hendaknya kita membentengi diri kita dengan perlindungan, ya, dengan zikir-zikir perlindungan, agar Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada ain. Karena disebutkan dalam hadis bahwa kebanyakan umatku meninggal disebabkan ain. Kata Rasulullah dalam suatu hadis, kebanyakan umatku meninggal disebabkan penyakit ain. Nah, hadis rawahu Ahmad wa ghairuh dan yang lainnya. Kemudian di antara pengaruhnya yang lain adalah yang disebutkan dalam hadis Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata li Asma binti Umais, kepada Asma binti Umais. Kata beliau, "Mali aro ajsama bani akhi dhari'ah. Mengapa aku melihat tubuh-tubuh daripada anak saudaraku bani dhari'ah, ya, kurus-kurus, dhari'atan, kurus-kurus?" Kata Rasul kepada Asma binti Umais, "Kenapa aku melihat, ya, anak dari saudaraku khadi'atan, kurus-kurus?" Ya. Tusibuhumul hajah, apakah mereka kemiskinan karena kena miskin, kelaparan? Qalat, maka Asma menjawab, "Walakinnal aina tusri'u ilai." Mereka terkena ain. Mereka disebabkan terkena ain. Ya, sehingga, ya, mereka jadi kurus-kurus, ya. Ini bisa menjadi salah satu apa? Pengaruh. Qala, maka Rasulullah menganjurkan arqihim, ruqyah mereka. Ruqyahlah mereka, yakni orang-orang yang tadi. Ya. Hadis rawahu Muslim. Kemudian, di antara pengaruh yang lain disebutkan dalam hadis Jabir dengan sanad yang hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal aina la tudkhilar rajulal qabra wal jamalal qidra." Hadis rawahu Al-Bazzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ain itu betul-betul bisa memasukkan seseorang ke dalam kubur. Ini bisa menjadi sebab kematian. Ya. "Innal aina la tudkhilar rajulal qabra." Betul-betul penyakit ain itu bisa memasukkan seseorang ke dalam kubur, yakni meninggal. "Wal jamalal qidra," dan menyebabkan unta masuk kuali. Ini disembelih, sakit, mati, ya, sebelum mati disembelih masuk panci gitu ya, dimasak. Rawahu Al-Bazzar, hadis rawahu Al-Bazzar. Ya. Barakallahu fikum. Ini sungguh dahsyat. Pengaruh ain sangat dahsyat. Ya. Yang sangat menonjol pengaruhnya adalah perubahan keadaan seseorang dari yang tadinya sehat, tidak terjadi apa-apa, tiba-tiba langsung berubah. Seketika sakit, seketika binasa, seketika celaka. Ini diantara sebab pengaruh ain. Nah, barakallahu fikum. Kemudian, poin berikutnya adalah penyebab ain. Penyebab terjadinya penyakit ain. Penyebabnya diantaranya ada dua. Penyebab ain diantaranya ada dua. Yang pertama, kagum atau takjub yang berlebihan namun tidak disertai dengan menyebut nama Allah, tidak disertai dengan mendoakan sesuatu yang dia lihat, yang dia kagumi tadi, ya, sehingga menjadi celaka, ya. Jadi di antara salah satu penyebabnya adalah kagum atau takjub yang tidak disertai dengan apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau kita melihat sesuatu yang kita kagumi, ya, entah kita seorang suami melihat istrinya atau seorang istri melihat suaminya atau orang tua melihat anaknya, Masya Allah, sebutkan, ya, Masya Allah, barakallahu fiik, ya, kamu tampan sekali, kamu cantik sekali, kamu lucu sekali, kamu ini, kamu itu, bagus sekali, ya, semua yang kita takjumi, kita kagumi, ucapkan, doakan. Karena kata Rasulullah, "Idza ra'aita syai'an ma yu'jibuka fabarikhu." Kalau engkau melihat sesuatu yang kamu kagumi, maka doakan dia dengan keberkahan. Antum melihat HP, Masya Allah, bagus sekali. Ya. Atau melihat teman, ya, tampan sekali. Ya. Kulitnya bagus sekali misalnya. Melihat baju, pakai baju, bagus. Ucapkan, Masya Allah, tabarakallah. Atau Masya Allah, barakallahu fi. Nah, Ya. Ini bimbingan. Maka sepantasnya kita mengingatkan kalau ada orang yang memuji kita, bilang, Masya Allah. Ya. Ya. Agar dia mengucap kalimat tadi, mendoakan dengan kebaikan. Kalau ternyata misalnya dia tidak mengucapkan, maka kita yang mengucapkan sendiri. Kita yang mendoakan sendiri. Barakallahu fi. Ya. Misal HP kita dipuji sama orang lain, bagus. Ya. Kita sudah ucapkan, bilang Masya Allah kepada teman kita tadi, tapi dia tidak mengindahkan. Ya, kita yang mengucapkan barakallahu fi. Semoga Allah memberkahinya. Memberkahi HP tadi yang dipuji-puji sama teman. Nah. Ya. Kemudian disebutkan di antara dalil yang menunjukkan bahwa kagum atau takjub itu salah satu sebab terkena ain adalah disebutkan dalam hadis riwayat Malik, Ahmad, Nasa'i dan yang lainnya dari sahabat Umamah bin Sahal bin Hunayf, dari ayahnya. Berarti dari Umamah bin Sahal bin Hunayf. Berarti dari ayahnya, dari anak ayahnya Umamah siapa? Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf itu adalah salah seorang sahabat yang dikaruniai dengan kebagusan tubuhnya. Ya, tubuhnya yang bagus, kulitnya yang putih, mulus, bersih, gitu ya. Hingga suatu ketika, hadisnya sangat panjang. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar bersama Sahal bin Hunayf ke Mekah. Ketika sampai di suatu daerah, disebutkan di situ di celah Bukit Khoror di Juhaif. Ya. Di daerah yang namanya Juhfah. Sahal bin Hunayf mandi. Ya. Tentu ketika mandi melepas pakaiannya. Saat dia melepas pakaian, ada salah seorang sahabat lain yang melihat kemudian mengagumkan, ya, mengagumi apa yang ada pada tubuh Sahal bin Hunayf. Dia katakan, alangkah indahnya tubuhnya. Aku belum pernah melihat seorang pun daripada sekarang ini. Sungguh keindahannya melebihi seorang gadis yang dipinang. Ini luar biasa berarti. Bagus tubuhnya. Ya, kulitnya bersih, putih. Ya, kagum. Tiba-tiba Sahal bin Hunayf tersungkur jatuh pingsan. Ya. Kemudian Rasul berkata, siapa yang melihatnya ketika dia mandi? Maka para sahabat yang lain mengatakan, Amir bin Rabi'ah yang melihat Sahal bin Hunayf mandi tadi, ya, adalah Amir bin Rabi'ah. Dipanggil, mana Amir? Didatangkan kepada Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, "Hala barakta fi? Kenapa engkau tidak doakan dia dengan keberkahan ketika melihatnya, memujinya?" Ya. Barakallahu fiik. Maka Rasul memerintahkan Amir bin Rabi'ah untuk berwudu. Dalam riwayat lain untuk mandi. Kemudian Amir bin Rabi'ah melakukan perintah Rasul. Lalu air wudunya atau air bekas mandinya diguyurkan ke tubuhnya. Siapa? Sahal bin Hunayf yang tadi sedang pingsan. Subhanallah, atas izin Allah, dia langsung sadar, bangkit dan seperti tidak merasakan apa-apa. Seperti tidak terjadi apa-apa. Sehat seperti sedia kala. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum. Jadi luar biasa, pengaruh ain sangat sangat besar. Maka barakallahu fikum, saya ingatkan berkali-kali, ya, untuk kedua kalinya, bahwa kalau kita mengagumi suatu apapun, doakan dengan keberkahan, ucapkan, sebut nama Allah, karena tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah, ya, dia menjadi bagus, baik, dikaruniakan kebagusan, kebaikan atas izin Allah, ya, barakallahu fikum. Nah, terutama ya orang tua kepada anaknya, karena pasti seorang tua pasti selalu mengagumi anaknya, lucu, bagus, pintar dan lain sebagainya. Ucapkan, Masya Allah, ya, kamu lucu sekali, Masya Allah, kamu pintar sekali. Nah, kemudian di antara sebab yang kedua adalah hasad, iri, dengki yang disertai dengan kebencian, ya, yang menginginkan hilangnya nikmat dari saudaranya. Hasad, iri, dengki, hati-hati. Nah, disebutkan dalam surat Al-Qalam ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaqulun innahu lamajnun. Kata Allah, wa iyyakadul ladzina kafaru, hampir-hampir orang kafir itu la yuzliqunaka bi absarihim, mencelakakanmu dengan sebab mata-mata mereka. Ya, orang-orang kafir sangat benci, ya sangat dengki, hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yuzliqunaka bi absarihim, sampai-sampai hampir-hampir mereka membinasakanmu, mencelakakanmu dengan mata-mata mereka. Lama sami'u dzikra, ketika mereka mendengar Al-Qur'an dibacakan. Wa yaqulun, mereka mengatakan innahu lamajnun, sungguh Muhammad itu adalah orang gila. Ya, ini diantara salah satu sebab ain, yaitu hasad. Ya. Barakallahu fikum. Nah. Dan hasad itu bisa mencelakakan keduanya, ya, kepada orang yang dihasadin, ya, dengan kebinasaan tentunya atas izin Allah, dan pengaruh kepada dirinya sendiri yang hasad tadi. Karena ketika seseorang hasad, iri, dengki kepada saudaranya, pahalanya akan berkurang, akan terhapus, ya. Barakallahu fikum. Nah, disebabkan hasad yang dia lakukan kepada saudaranya. Nah, ini tadi penyebabnya. Apa penyebabnya tadi? Kagum yang tanpa disertai zikrullah. Yang kedua, hasad, iri, dengki, ya. Barakallahu fikum. Yang disertai dengan kebencian. Ada tetangganya punya mobil baru atau mobil bagus atau barang yang bagus, ya, dia pandangin, ya, kemudian dia iringi dengan penyakit hatinya, dia doakan atau dia inginkan hilang daripada saudaranya, ya, ini bisa terjadi. Nah, barakallahu fikum. Adapun penjagaannya, ini penting penjagaannya, ya, penjagaannya sangat penting. Karena kita enggak tahu siapa yang mengagumi kita. Kita enggak tahu siapa yang hasad kepada kita. Maka yang penting adalah kita menjaga diri kita dengan apa? Penjagaan-penjagaan. Ya. Barakallahu fikum. Ketika misalnya ada seorang kagum, enggak mungkin yang mengagumi dia banyak misalnya. Bilang Masya Allah, bilang Masya Allah, bilang Masya Allah. Enggak mungkin kan? Iya. Maka dirinya sendiri yang melakukan penjagaan untuk keselamatan dirinya. Di antaranya adalah zikir pagi dan petang. Ini penting ya ikhwah. Ya, zikir pagi dan petang itu kalau kita baca semuanya dengan zikir-zikir yang lainnya, itu mungkin hanya 5-10 menit. Ya. Tapi banyak dari kita yang meremehkannya, ya, menganggapnya remeh. Padahal di sisi lain, ya, di satu sisi pahalanya sangat besar, ya, dan di sisi lain menjadi sebab apa? Perlindungan untuk diri kita. Zikir pagi dan petang. Nah, karena di dalamnya terdapat apa? Ayat-ayat, zikir-zikir, penjagaan. Kemudian yang kedua, doa perlindungan. Ya, setiap kita keluar rumah, doa perlindungan. Di antaranya doa keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu salah satu, ya, doa tawakalnya kita kepada Allah. Nah, kemudian dengan zikir yang ada dalam zikir pagi dan petang juga termasuk doa perlindungan. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'a wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi, ya, bismillah dengan menyebut nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi, yang tidak akan mencelakakannya, yang tidak akan mencelakakan dengan asma-asma-Nya, syai'un fil ardi wala fis sama, sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi, yang ada di udara dan ada yang di bumi, ya. Barakallahu fikum. Ini doa perlindungan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, tidak akan mencelakakan dia sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Ada zikir lain, a'udzu bikalimatillahit tammah min syarri ma khalaq. Ya, aku berlindung kepada Allah, ya, min syarri ma khalaq, dari kejahatan seluruh makhluk. Makhluk apa saja insyaallah tidak akan mencelakakan kita, ya, entah manusia, jin, hewan, ya, atau sesuatu yang lain. Umum, semua makhluk Allah, ya, atas izin Allah tidak akan mencelakakan dia. Maka ini juga salah satu doa yang disarankan oleh Rasulullah ketika kita mampir ke suatu tempat yang belum kita tahu. Kehujanan, mampir di rumah kosong. Kehujanan, mampir di pohon besar atau dimanapun saja. Doa dengan ini. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna dari kejahatan seluruh makhluk. Niscaya tidak ada yang akan mencelakakan dia sampai dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Ya, baik dari binatang, manusia ataupun jin. Itu kita bisa berdoa. Kalau anak kita enggak bisa doa, ya, maka kita sebagai orang tua yang mendoakan anak kita. Dan ini pun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau keluar bersama Hasan dan Husain. Apa kata Rasul? U'idzukuma, aku meminta perlindungan untuk kalian berdua. U'idzukuma, domirnya domir antuma. Kalau laki-laki u'idzuka, misalnya anaknya laki-laki. Kalau anaknya perempuan u'idzuki bikalimatillahit tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, ya. Min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah, dari kejahatan seluruh dari kejahatan syaitan dan dari penyakit mata yang jahat. Ya. Hafalkan doa ini, terutama yang punya anak, anak kecil. Ya, antum keluar bawa anak ke pasar, ke toko, dilihat orang, dipuji-puji, ya. Maka kalau kita sudah doa ini, tenang, mudah-mudahan Allah menjaganya. Ya. Pegang kepalanya. Kita bacakan u'idzuki bikalimatillahit tammah min kulli syaitonin wahamah wa min kulli ainin lamah. Nah, silakan nanti cari doanya di kitab Hisnul Muslim, penjagaan seorang muslim. Nah, bila perlu beli, pesan sama ikhwah. Ada yang biasa jual kitab, ya, pesan ke beliau. Ya. Kemudian pengobatannya sekarang. Ya, kalau tadi pencegahannya, penjagaannya, nah pengobatannya. Ustaz Abdullah sudah datang belum? Sudah. Zuhurnya jam 12. Ya, 10 menit lagi lah. Baik. Adapun pengobatannya dengan ruqyah. Ya. Ketika kita melihat orang yang kita sayangi atau orang di sekitar kita sakit, ruqyah. Barangkali dia terkena ain. Hadis rawahu Muslim. Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah minal huma. Rasulullah telah memberikan izin, ya, untuk meruqyah dari penyakit ain. Hadis riwayat Muslim. Ruqyah, dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kemudian yang kedua pengobatannya adalah mandi dengan air bekas wudu pelakunya. Seperti hadis tadi, hadis riwayat Malik, ya, kisah yang terjadi atau yang menimpa sahabat Sahal bin Hunayf, ya. Rasul perintahkan kepada yang melihatnya yaitu Amir bin Rabi'ah untuk wudu, kemudian air bekas wudunya diguyurkan ke tubuh atau dipakaikan mandi kepada orang yang terkena ain. Nah, barakallahu fikum. Dan kalau misalnya kita tidak tahu siapa yang memberikan ain kepada kita, maka dibolehkan kita berwudu, kemudian air wudu tadi dimandikan kepada atau ke tubuh kita, diguyurkan ke tubuh kita. Wudu dengan air dirinya sendiri, air bekas wudu dirinya sendiri. Nah. Adapun dalil bahwa mandi atau wudu salah satu sebab pengobatannya, hadis dari Ma'mar an Abi marfu'an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ainu haqqun, penyakit ain itu nyata. Walau kana sabiqul qadri, sekiranya ada yang dapat mendahului takdir, la sabaqathul ain, niscaya ain yang mendahului takdir tersebut. Tapi enggak ada yang mendahului takdir. Kalau ada yang mendahului takdir, maka ain yang bisa mendahului takdir. Faidah tuksila fal yaktasil, kalau kalian atau kamu diminta untuk mandi, maka mandilah. Misal kita memperkirakan sepertinya antum yang mengenakan ana, tadi antum puji ana, gitu ya. Nah, anda tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh ketika antum puji. Ya, anda harap antum mandi. Ya, jangan, wah antum sujud sama anda. Tidak, mandi saja sudah turuti. Barangkali iya, barangkali iya. Ya, kita yang melakukannya. Maka fal yaghtasil, mandilah. Ya, jangan marah ketika dimintai air mandinya, air wudunya. Barakallahu fikum. Hadis rawahu Abdul Razzaq. Ya, ini pengobatannya ruqyah. Dan yang kedua, mandi dengan air bekas wudu pelakunya atau air bekas wudu dirinya sendiri. Kemudian ain biiznillah akan hilang pengaruhnya dengan kematian orang yang melakukannya. Dengan kematian orang yang memberikan ain tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Ini terjadi di Timur Tengah. Ada seorang gadis yang menikah, ya, ma'ruf namanya, orang nikah didandanin, dipercantik, diperbagus gitu ya. Nah, ketika selesai pernikahan, tiba-tiba anak gadisnya ini yang baru nikah lumpuh, ya, lumpuh, tidak bisa jalan. Ketika dihadirkan kepada seorang syekh, kata syekh ini terkena ain, ya, ini terkena ain. Undang kembali tamu undangan, suruh mereka untuk wudu. Tamu undangan diundang kembali, disuruh wudu. Tidak ada yang terlewat dari wudu kecuali ibunya sendiri. Ibunya tidak mau wudu. Dengan mengatakan, masa iya seorang ibu mau mencelakakan anaknya. Dia enggak tahu kalau ternyata ain itu bukan hanya karena hasad, dengki, benci saja, karena kagum, takjub pun bisa menjadi sebab ain. Ya, ibunya enggak mau wudu. Ya qadarullah masyafa'a, beberapa tahun terus berlalu, anaknya dalam keadaan lumpuh. Sampai pada suatu ketika ibunya sakit, meninggal dunia. Qadarullah walhamdulillah, anaknya yang lumpuh tadi sembuh. Ya. Bisa jadi ain yang menimpa anaknya tadi disebabkan kekaguman atau ketakjuban ibunya kepada putrinya yang tadi. Ya, jadi ain dengan izin Allah bisa hilang dengan sebab kematian orang yang melakukannya. Dan masih banyak kisah, ya, kisah yang berkenaan dengan masalah ain ini. Mungkin beberapa akan saya bacakan. Saya minta waktu 5 menit lagi. Duhur mudah-mudahan bisa lewat dari 12. Di antaranya ini yang terjadi di Indonesia. Ya. Ada seorang ibu yang dia menyusui putrinya. Ya, kebetulan ibu ini punya tetangga yang sama-sama punya anak, punya anak kecil. Qadarullah tetangganya masuk rumah sakit sehingga anaknya dititipkan ke ibu yang pertama, disusuin sama ibu yang pertama. Ibunya yang lain, ibu yang lain, tetangga yang lain datang, ya, berkunjung ke ibu yang pertama, memuji, ya, luar biasa, ya, kamu bisa menyusui dua anak. Saya satu anak saja sudah kering asinya, kamu dua. Asinya deras, nyusuin dua anak tapi asinya deras. Bukannya dia memuji Allah, dan yang dipuji pun harusnya memuji Allah, mengembalikan kepada Allah, ini semua atas izin Allah. Dia justru berkata, pede saja si bu, pede saja si om, gitu ya. Nah, yang penting intinya kuncinya pede, percaya diri, gitu. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang aneh, ya, setelah sepulangnya ibu yang memuji tadi, dia merasa aneh, tubuhnya seperti kaku, ya. Untungnya ini sudah pernah ngaji, ya, pernah belajar lah, pernah tahu masalah ain. Dia bilang, tadi ibu memuji saya, ya. Dia minta kepada suaminya, tolong coba bawakan air ini, minta ke ibu tadi untuk bacakan beberapa ayat atau surat yang dia hafal, mungkin surat Al-Fatihah atau surat perlindungan, ya, Al-Falaq An-Nas, ya. Suaminya pergi ke ibu tadi, kembali dengan air, dia minum, ada perubahan rasa, ini gak salah lagi ain. Akhirnya diminta datang kembali si ibu tadi untuk wudu dan airnya dipakai mandi. Alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Seperti dia bilang, seperti tidak merasakan sesuatu apapun, padahal tadinya udah seperti kaku sekali tubuhnya. Ya, barakallahu fikum. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaknya kita selalu ingat sama Allah. Kembalikan kepada Allah ketika memuji, ketika dipuji, jangan merasa bangga diri, ini semuanya karena saya. Jangan merasa, ya, bahwa tidak akan mencelakakan dirinya, ya, dari pujian tersebut. Ya, ingatkan orang yang memuji, pul, masya Allah, bilang masya Allah. Nah, Apa kata Rasulullah? Idza ra'aita syai'an ma yu'jibuka fabarikhu. Apabila engkau melihat sesuatu yang mengagumkanmu, maka doakan dia dengan keberkahan. Nah, maka barakallahu fikum, jangan suka memamerkan apapun dari diri kita, entah kekayaan, entah penampilan, ya, rupa dan lain sebagainya. Apalagi di-upload di media sosial, foto anak lagi bagus-bagusnya. Namanya di-upload, ya, disebar di media, pasti yang dipilih yang paling bagusnya. Gak mungkin yang lagi ileran dipajang di foto, gak mungkin. Yang bagusnya dihias-hias, hitam pun diputih-putihin, sehingga orang banyak melihat, kagum. Ya, kita gak tahu, ya. Ada dari yang melihat itu kagum berlebihan kepada dia, akhirnya celaka. Jangan pula kita memamerkan kemesraan kita dengan pasangan kita, ya, entah berupa tulisan ataupun video. Oh, alangkah baiknya Abu Fulan. Oh, seakan dia dimuliakan sebagai istrinya. Ya. Khawatir ada orang yang keluarganya tidak romantis, tidak harmonis, iri, dengki kepada dia. Ya, kemudian tumbuh penyakit diiringi dengan kebencian tadi, menimpa sesuatu pada dirinya. Ya. Barakallahu fikum. Maka cukuplah kebahagiaan itu, ya, tidak perlu dipamerkan di halayak ramai dengan pajang foto, video dan lain sebagainya. Nah, wallahu taala a'lamu bisawab. Nah, ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat terkhusus bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.